Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila bidin. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di dalam agama yang mulia ini. Ucapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang selalu cinta kepada sunnah beliau serta berjuang untuk menegakkan sunnah beliau di masa yang penuh fitnah dan syubhat ini. Saudara-saudaraku seiman yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah majlis yang ke-10 dari al-majalis ataupun majalis syarah aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang arti iman dan Islam, pengertiannya serta perbedaan di antara iman dan Islam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid rahimahullah, yaitu berbicara tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau akan bahas setelah ini adalah yaitu tentang Khurujud Dajjal wa Nuzul Isa alaihissalam. Ini diantara salah satu tanda-tanda ciri kiamat yang besar. Dalam beriman kepada hari akhirat yang merupakan salah satu rukun iman yang 6, itu rukun iman yang 5, ada beberapa rangkaian keimanan kepada hari akhirat ini. Yang pertama adalah beriman kepada tanda-tanda akan datangnya hari akhirat, hari kiamat. Kemudian beriman dengan perkara-perkara yang huru-hara yang terjadi di saat terjadi kiamat. Setelah itu dari bagian beriman kami akhir, beriman kepada al-ba'ts wa nusyur. Ini diberikan pada hari akhirat, rukun iman yang 5 ini. Mulai dari beriman yaitu terhadap tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan dalam sunnahnya maupun dalam ayat Al-Qur'an juga terdapat berapa ciri-ciri hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat dalam Al-Qur'an. Kemudian beriman dengan hari berbangkit al-ba'ts wa nusyur, kemudian beriman dengan al-mahsyar, kemudian beriman dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, dan bagian beriman kepada akhirat itu adalah azabul qabr wa fitnatul qabr. Kemudian al-haud, telaga Rasulullah SAW. Kemudian syafa'ah, syafa'ah Rasulullah SAW. Kemudian al-mizan, beriman dengan adanya timbangan amal baik dan buruk manusia pada hari kiamat. Kemudian tatayur suhuf, yaitu diberikannya catatan amal masing-masing manusia pada hari akhirat. Kemudian as-sirat, melewati siratal mustaqim. Kemudian al-qintara, melewati jembatan antara, setelah melewati sirat antara neraka jahanam dan surga. Kemudian baru as-surga tu, as-surga dan al-jannah. Itu al-jannah tu wan-nar, surga dan neraka. Itu dari rangkaian dalam beriman kepada hari akhirat. Dan pada pembahasan kitab ini ada beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti kita juga telah membahas asy-syafa'ah, wal mizan, wal haud, al jannah wan nar, itu sudah dibahas sebelumnya. Tanda-tanda ciri kiamat ini dibagi oleh para ulama dari sisi besar kecilnya fitnahnya, terbagi kepada dua. Alamatus sa'ah atau asyaratus sa'ah as-sughra wa alamatus sa'ah al-kubra. Itu pembagiannya. Terbagi dua, tanda-tanda ciri kiamat yang kecil, kemudian tanda-tanda hari kiamat yang besar. Di antara ciri-ciri tanda kiamat yang kecil itu adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahu tu sallallahu alaihi wasallam meninggal adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatu Baitul Maqdis, dibukanya talukannya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin, fatul Konstantinin, ya Konstantinia. Kemudian apa lagi yang disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW? Di antaranya seperti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anissa'ah mal mas'uluna anha bi'alama minassail. Rasulullah menjawab, sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Lalu akhbirni an amaratiha, tolong beritahu aku, kata Jibril, tentang tanda-tanda ciri kiamat itu. Jadi kadang disebut amaratus sa'ah, kadang disebut alamatus sa'ah, kadang disebut asyaratus sa'ah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan antale dal amatu rabbataha. Aku melihat wanita melahirkan, yaitu wanita budak melahirkan tuannya. Wanita budak melahirkan tuannya. Kemudian wa antar hufata urata alata ri'a asyai yatatawaluna fil mulyan. Engkau melihat orang-orang yang hidupnya susah, tidak berpakaian, ya, pengembala, ufatul murata li'a asyai yatatawaluna fil mulyan, yang tidak bersendal, ya, pengembala, lalu tiba-tiba mereka memiliki gedung-gedung yang sangat tinggi. Yang dimaksud di sini oleh para ulama ada beberapa nafsiran, imma begitu banyaknya harta sampai dan harta itu berada pada tangan orang-orang yang tidak berilmu, atau terjadinya keajaiban banyaknya orang yang kaya mendadak, ya, atau terjadinya kemakmuran, ya, sehingga orang-orang yang biasa menjadi kaya raya memiliki gedung-gedung yang bertingkat. Tetapi bukan berarti hadis ini dijadikan dalil haramnya membangun gedung-gedung bertingkat. Karena ada yang sebagian da'i yang tidak belajar pada para ulama membid'ahkan dan menyesatkan dan mengharamkan membangun gedung-gedung tinggi. Kenapa? Karena dia salah satu tanda ciri hari kiamat. Tidak begitu pemahaman hadis itu. Hadis ini hanya mengkabarkan, karena setiap tanda hari kiamat itu tidak semuanya yang dicela. Ada yang dicela, ada yang tidak. Seperti penaklukan Baitul Maqdis. Jangan ditaruh Baitul Maqdis nanti supaya hari kiamat enggak datang. Enggak bisa begitu. Ya, wafatnya Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW. Jadi pembagian ciri kiamat itu tidak mutlak semua ciri kiamat itu yang dicela. Tidak semua. Ada yang cela karena dalil yang lain. Lan taqum as-sa'ah, ya, la taqum as-sa'atu hatta taksur az-zalazil. Ha, wa yafidul mal. Wa yashud jahal yurfa'al ilm. Ciri kiamat dalam hadis Bukhari dan riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tidak akan datang hari kiamat kecuali telah sering terjadi gempa. Kemudian apa? Ya taqarrubuz zaman. Terasa dekat singkatnya waktu. Ya. Kemudian merajalela kebodohan. Wa yaksur harat, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Kemudian apa lagi? Wa yafal ilm, diangkatnya ilmu. Kemudian wa yafdul mal, banyaknya harta, dibukanya kunuzul ard. Ya, di antara nanti seandainya akan ada di Baghdad itu dua gunung emas. Di sungai Ifrit dan Tigris dan Efrat. Banyak lagi tanda ciri kiamat, ya. Di antara juga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ciri kiamat, disebutkan oleh Rasulullah SAW, Idza wusid al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti, oleh yang tidak ahli, maka itu salah satu tanda hari sudah dekatnya hari kiamat, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Nah, ini disebut dengan tanda ciri-ciri hari kiamat, alamatus sa'ah as-sughra. Alamatus sa'ah as-sughra. Baik. Kemudian alamatus sa'ah as-sughra ini terbagi kepada tiga dari sisi muncul atau belumnya. Dari sisi muncul atau belumnya. Yang pertama, telah muncul dan telah habis, hilang, selesai. Seperti ya, keluarnya api di Hijaz. Ya, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai. Wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai. Dibukanya betul Maghrib, selesai. Ya. Ada cita-cita dari kiamat, sudah keluar, sudah muncul dan sudah hilang, selesai. Jadi antara seperti keluarnya api di negeri Hijaz. Tadi'u laha anaqul udul fi Busra. Di mana api ini menyinari leher unta di Busra. Busra itu di daerah apa namanya? Damaskus sana. Yaitu yang keluar pada kalau enggak salah abad ke-6 Hijriah. Ibnu Katsir menceritakan dalam Bidayah Nihayah, yaitu di Madinah terjadi sebelum keluarnya api Hijaz ini, terjadi gempa beberapa kali di kota Madinah. Kemudian terjadi angin kencang, petir, kilat menyambar-nyambar. Setelah itu tiba-tiba keluar api yang sangat besar di kota Madinah itu menjulang tinggi dan mengalir di aliran sungai yang biasanya ada. Karena sungai itu ada aliran sungai di Madinah itu. Kalau hujan, kalau apa, itu besar, mengalir, besar sekali, tinggi. Dan sampai sekarang ada bekasnya, yaitu di arah ke bandara, di bagian arah timur Madinah, ya kalau disebut adalah Madinah bagian timur, di situ ada namanya bukti-bukti bekas daripada keluar api itu sampai sekarang ada, tapi sebagian sudah dibangun tempat apa namanya itu perumahan. Saya pernah ke situ, itu tanah yang keluar api itu kayak batu bara tanahnya sampai ke bawah, atau gali ke bawah lubang-lubang gitu, batunya kayak batu bara. Tetapi bukan seperti batu bara ringannya, tetap terasa seperti batu. Tapi batu kayak kue apam, tuh antum bolong-bolong kayak proses dibakar, bakar gitu, kayak gitu. Tapi kasar, tajam, banyak berbongkak-bongkak, ada yang besar, kecil. Tapi kayaknya pernah direbus, dimatangkan gitu loh. Jadi ada lubang-lubang kecil di batu, tapi batu berat. Sampai sekarang antum kalau mau lihat di Google, itu ada. Sampai sekarang masih ada sebagian tempatnya. Itu dulu pernah terjadi, satu minggu api itu hidup. Satu minggu. Sehingga Ahlu Madinah waktu itu memprediksi akan terjadinya hari kiamat. Semua mereka bertobat dan tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pikiran mereka kecuali kiamat yang mendatang. Dicatat oleh sebagian ulama, sebelum terjadinya itu memang di Madinah banyak terjadi maksiat. Kejudi, ya, mukhamar atau apa. Datang itu api yang besar tadi. Itu tanda-tanda ciri kiamat diantaranya, ya, yang sudah muncul dan selesai. Kemudian yang sudah muncul tapi masih berlanjut, masih ada. Ini zahara walazala. Kalau yang tadi zaharat wangkadot, muncul selesai. Bentuk bagian kedua zaharat walazala, sudah ada dan masih berlangsung. Seperti apa? Al-jahl, bodoh dengan agama. Yafidul mal, banyaknya harta. Kita lihat sekarang harta orang bukan miskin banyak orang sekarang ya. Kemudian apalagi? Wa yakthur zalazil, banyaknya gempa. Apalagi? Atau dalam hadis lain, banyak jumlah wanita dibanding laki-laki. Ya. Masih berlangsung. Wayatar kabuz zaman, terasa singkatnya waktu, masih ada, terasa. Ya. Jadi sudah muncul dan masih berlanjut. Gitu. Model yang ketiga, bagian yang ketiga dari ini adalah belum muncul. Lam tadhhar ba'd, belum muncul. Dan masih banyak lagi tata hari kiamat itu. Ya. Kemudian diantaranya orang bermegah dengan bangunan yang tadi antara al-hufatar ala tari'a asyai tataula pembunjar. Aku melihat orang-orang yang biasanya di itu adalah orang-orang pedalaman penggalak kambing sekarang memiliki harta-harta yang banyak, punya gedung tinggi menjulang. Dan saya pernah ketemu dengan seorang di satu daerah, satu negara. Kebetulan kami mengontrak istilahnya gedung itu dikontrak Raja Mesramia. Ada 4 gedung besar-besar dikontrak Raja Mesramia. Itu yang punyanya apa? Orangnya biasa banget dan dia asli orang ini bukan orang kota dia. Dia punya 4 gedung di kota Madinah itu disewa oleh Raja Mesramia. Itu masih dijadikan sebagai asrama mahasiswa yang sudah menikah. 4 gedung. Orangnya biasa banget. Ya, seperti yang digambarkan dalam hadis tadi itu. Lalu di kita dia orang desa, orang gitu. Di sana kan orang Badawi atau ini. Dia punyanya begitu. Pak, dia itu enggak tahu bagaimana mau belanja duitnya enggak. Dia enggak ngerti macam-macam apa. Kalau mungkin kalau orang kota dia tahu ya bagaimana bergaya dengan harta gitu ya, beli barang-barang branded semacam. Dia enggak ngerti. Dia hidupnya biasa banget gitu. Tetapi kebanyakan orang-orang ini hartanya itu subhanallah karena memang mereka hidup di daerah yang menyebar ulama ilmu ya, thullabul ilm, dimanfaatkan oleh dia banyak untuk kegiatan Islam. Nah itu dia suka membantu fakir miskin, anak yatim, macam-macam. Jadi dia tidak gunakan hartanya untuk berpamer, enggak. Orangnya biasa banget. Ya. Dia datang dengan mobil yang butut, biasa. Biasa. Saya kaget kalau dia yang punya imaroh yang 4 itu. Saya kenalan, salam. Datang dia, enggak ada yang tahu kalau dia yang punya. Kan dia biasa banget orangnya. Enggak ada kelihatan bahwa dia itu orang kaya. Salaman, cerita-cerita. Rupanya dia yang punya 4 gedung besar itu dia yang punya gitu. Dia datang dengan mobil nakal biasa, mobil-mobil yang biasa. Kalau di sini kan taksi-taksi itu, kalau di sana taksi itu mobil nakal istilahnya. Ya taksi-taksi yang ya, bukan taksi yang resmi gitu. Dia kan biasa saja dia. Bukan pakai mobil Fortuner, ya, Gaga apa enggak. Biasa, mobil-mobil untuk bawa kambing itu biasa. Gitu dia datang. Saya kaget. Tetapi jadi suatu keistimewaan orang-orang itu dia pun menggunakan hartanya untuk dakwah, infak, wakaf, bantu fakir miskin. Nah itu suatu keistimewaan di orang-orang sana. Tapi dia orang awam sekali, enggak ngerti agama lebih seperti kita ada. Ya sekedar tahu bagaimana sholat itu biasa dia. Memang orang bukan orang tinggal di Madinah asli itu dia. Maka dia juga tinggal di pinggir-pinggir kota Madinah, dia cerita. Dan banyak, cerita begini banyak. Orang-orang yang aslinya hidup di desa, hidup bagaimana. Sekarang mereka hidup di, memiliki berbagai harta, gedung-gedung tinggi itu banyak. Ya. Baik, pembagian yang kedua tadi, alamatus sa'al kubra. Tanda-tanda ciri kiamat yang besar. Itu dari sisi besar kecilnya ya, bahaya fitnahnya. Nah diantaranya adalah apa? Khurujud Dajjal, keluarnya dari Dajjal. Kemudian diantaranya nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa anak Maryam. Kemudian apalagi khurujud Yajud dan Majud, keluarnya Yajud dan Majud. Ini terdapat dalam Quran. Kisah Yajud dan Majud dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian apalagi keluarnya binatang dari bumi berbicara kepada manusia. Ya. bicara kepada manusia. Sebab lagi ada 10 tanda-tanda di kiamat disebutkan dalam satu hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Tapi ulama berbeda pendapat, mana yang lebih dahulu di antara alamat ciri kiamat yang 10 ini, yang lebih dahulu mana yang muncul? Jumhur ulama mengatakan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa apabila matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada lagi diterima pintu taubat. Kemudian alamatus sa'ah yang besar-besar ini, yang 10 ini, itu bila muncul satu, langsung diikuti yang lainnya. Ya, disebutkan dalam hadis, dia itu seperti kalung yang dilepas talinya, jadi berjatuhan satu persatu. Jadi berontot, beruntut. Muncul ini, lancur, langsung datang-datang. Tidak putus. Berbeda dengan alamatus sugra, tanda-tanda yang kecil ini, ya mungkin pada tahun sekian muncul, tahun berikutnya pada tahun sekian lagi gitu. Kalau ini enggak, udah muncul satu, dia akan muncul yang berikut yang lain-lainnya. Gitu. Terbitnya matahari dari barat itu disebutkan dalam kitab-kitab seperti Bidayah Nihayah, disebutkan Ibnu Katsir dan ulama-ulama menjelaskan alamatus sa'ah ini, itu orang kelamaan siang. Kelamaan siang. Kan matahari biasanya terus ke barat ya. Nah, untuk hari itu tuh matahari itu enggak ke barat. Balik ke timur, salah sampai di ujung ini dia sip, dia balik ke timur. Kan tapi dari timur tadi, balik ke timur. Terus besok paginya manusia kelamaan siang nih. Tiba-tiba malam, setelah malam terbit di besok paginya lagi terbit barat. Begini, matahari itu terbit dari timur pertamanya, timur langsung ke barat, terbenam itu. Terbenam ya, terbenam. Nah, di tengah malam itu dia tidak langsung ke timur terus, balik ke barat. Jadi malam terlalu lama saat itu, bukan siangnya. Malam sangat lama. Ya, antum bangun, enggak kokok-kokok ayam itu mana ya? Gitu kan? Ya. Masih belum subuh, gitu kan? Terus kayaknya udah lama tidur sih. Kok enggak siang-siang gitu? Tahu-tahu siang besoknya telah malam yang kelamaan tadi itu muncul matahari dari barat. Terbit dari barat. Saat itu manusia baru yakin tentang adanya hari kiamat. Pada buru-buru ingin taubat, ingin beriman. Saat itu sudah ditutup pintu taubat. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, la tanqati taubatu hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah ditutup pintu taubat sampai terbit matahari dari barat. Sudah enggak ada cerita lagi. Nah, setelah itu terbit dari barat terus mau terbenam ke timur. Di pertengahan siang hari itu dia tidak terbenam ke timur, balik lagi ke barat, terbenam juga di barat lagi, balik lagi ke barat. Terbenam di barat, besok paginya normal hidup seperti biasa. Terbit seperti biasa. Jangan berlalunya waktu, manusia udah lupa. Matahari pernah terbit di bayang semantik. Dan beginilah kehidupan kita di dunia ini sekarang. Betapa banyak telah terbukti apa yang diberitakan Rasulullah SAW satu persatu. Betapa banyak manusia yang masih tidak percaya. Sudah berlalu, udah. Lupa manusia. Gitu. Antum kalau lihat, kalau antum baca alamatus sa'ah itu, udah banyak banget yang muncul itu. Terbukti, seperti di antara tadi umpamanya keluarnya api di Hijaz itu, naruh Hijaz terkenal itu. Siapa yang ngambil ibrah di situ? Yang benar-benar santai, takjub, heran, takut segala macam, ya orang yang mengalami saat itu. Kita sekarang ini sudah diceritakan, sudah dijelaskan, pernah terjadi tahun sekian pun, sampai di mana yakinnya kita sekarang dirasakan, tanya sama diri kita sendiri. Masih aja belum menempatkan keyakinan sebenarnya terhadap berita itu gitu loh. Ini efek dari apa ini? Itu berarti iman kita itu masih lemah. Ya, di antara ciri-ciri kiamat yang besar itu tapi matahari dari barat, apalagi keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian apa lagi, keluarnya binatang dari perut bumi yang bicara kepada manusia, kemudian setelah itu api, keluarnya api yang menggiring manusia ke daerah Syam dari Yaman, kemudian setelah itu mana api ini yabituna haitsu batu wa taqilu haitsu yaqilun. Api yang mengiring manusia ini nanti, yaitu kalau manusia sudah capek jalan ini, tidur dia, tidur siang dia, api itu berhenti juga, nyala, nunggu tidur siang orang. Habis waktu tidur siang, dihiring oleh api itu lagi. Kemudian setelah itu ad-dukhan, asap. Nah, ini kalau dai-dai akhir zaman nih, asap yang keluar dari apa kemarin di Kalimantan dan Riau, ya udah utusan cari hari kiamat mereka kan. Hati-hati, hari ini banyak juga orang mengkaji masalah ciri hari kiamat nih, semua dihubung-hubungin. Ada segitiga lupis, wah jangan dibeli itu. Mata dajjal, sedikit dajjal, sedikit dajjal, ya kan? Karena ada doa dai sekarang yang semuanya dikait-kaitkan oleh dia, ya kan? Sampai apa namanya, puncak gedung wakaf Malik bin Aziz itu, Tower Jazirah, Tower yang Tower Zamzam itu, karena di puncaknya ada gambar bulan gitu, bulan sabit. Itu apa artinya kata dia? Oh, itu tanduk setan, udah muncul di Mekah. Bayangan, goblok banget ini orang, ya kan? Dai-dai bodoh ini tuh digandrungi oleh orang. Kenapa apa? Karena sama-sama bodoh, suka dibohongi. Kan banyak orang yang ada di majlis dia. Oh iya iya, dihubung-hubungin macam-macam. Ya, udah begini, ada begini, ya. Orang ini satu di Jawa Barat, satu di Sumatera Barat. Yang bicaranya ngawur tentang alamat sa'ah ini. Sampai menyebutkan bahwa sekarang Imam Mahdi itu sudah lahir, tinggal di Madinah. Dia dapat SMS katanya dari orang dari Madinah, ya, macam gitu ya. Ya Allah, al-jahl. Itulah bentuknya antum tuh penting belajar. Kalau antum tidak belajar menjadi apa? Ya itu, menjadi barang Allah-Allah kan bagi dai-dai seperti ini dah antum. Diceritakan begini-begini, wah. Sampai di antara murid-muridnya itu ada yang mau beli kuda. Karena kita harus mempersiapkan ini. Karena Imam Mahdi sudah dekat keluar. Gitu kan. Kemudian dia buat kapling di satu daerah di Jawa Tengah. Itu satu muridnya bicara sama saya, nanya, dia mau beli di sana. Saya memang kalau keluar Dajjal enggak datang ke situ. Katanya Dajjal udah mau keluar ini. Ya kan? Saya tanya, memang Dajjal enggak lewat di sana? Dajjal tuh yang enggak masuk Mekah Madinah saja. Kalau Jawa Tengah dilibas semua itu, ya kan? Dia buat, ini kadang-kadang ada bisnis belakangnya loh, jual kapling mungkin dia, gurunya ini gak tahu juga ya, saya gak paham gitu, cuman, nah, sudah berapa tadi? Dukhan, nah, siapa yang bisa ngitung, sudah berapa? Hah? Berapa? Pertama apa tadi? Terbitnya matahari dari barat, kedua, keluarnya Dajjal, keempat turunnya Isa, keempat ya, itu berarti antum gak memperhatikan. Anda bilang keempat padahal baru kurang dua. Yang pertama apa? Terbit matahari dari barat, yang kedua turunnya Dajjal. Pak, turunnya Isa semalam, turunnya Dajjal dulu kan, baru Isa al-Masih turun. Pertama terbit matahari dari barat, yang kedua keluarnya Dajjal, yang ketiga turunnya Isa bin Maryam, yang keempat keluarnya huruf Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima keluarnya binatang dari perut bumi yang bicara kepada manusia, yang keenam api, yang ketujuh dukhan, asap, ya, yang ketiga, yang tiga terakhir itu khasfun fil maghrib, khasfun fi jazir wa fi masyrik wa khasfun bi jazir arab, yaitu khasfun ini bumi anjlok di daerah timur dan di daerah barat dan di daerah Jazirah Arab. Itu dalam hadis yang 10 tanda alamat sa'ah. Ditambah lagi di antara alamat sa'ah yang kubra itu adalah khurujul mahdi. Yaitu keluarnya Mahdi. Mahdi ini dari keturunan Hasan bin Ali, bukan dari keturunan Husain sebagaimana yakini oleh Syiah Rafidhah Iran. Ya. Kalau orang Syi'ah Rafidhah Iran sudah lahir madinya sejak kapan? 256 Hijriah lahir. Sampai sekarang di mana? Bersembunyi di gua Samura di daerah Irak. Sudah berapa umur madinya sekarang? Ya, kalau hidup dan benar-benar ada itu udah tua banget itu. Sudah berapa umurnya? Hah? Itu bisa hitung enggak? Yaitu sekitar 1150 400. Sekarang berapa tahun berapa? 1441 Hijriah. Baik. Dikurang 256. Berapa itu? Nah, yang bisa matematika ini. 440 dikurang 2226 berapa? 256 berapa? Ayo. Hah? Bingung dah. Sekitar 1200 tahun Mahdi itu sudah lahir. Ya. Berapa? Sekitar 1100 berapa? Hah? 94 tahun. 194 sekitar itu umurnya sekarang Mahdinya itu. Kalaupun orang itu memang ada, udah bagaimana tuh, tua banget itu. Oh enggak, dia punya mukjizat kan gitu, dia pahami macam-macam, ya kan? Karena memang tidak ada Mahdi itu. Cuman mereka membuat rekayasa kisah ada Mahdi ini supaya apa? Supaya ajaran Syiah itu sudah habis. Kalau enggak ada Mahdi itu siapa yang ditunggu? Maka caranya untuk tetap mempengaruhi pengikut-pengikutnya, sabarlah kalian, Mahdi akan keluar, Mahdi akan keluar gitu. Tapi hakikat Mahdi mereka ini sebenarnya Dajjal nanti. Karena disebutkan pengikut Dajjal itu adalah berapa? 70 ribu dari Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan itu ada sekarang di Iran. Di Iran itu ada negara Asfahan, itu orang Yahudi tinggal di sana. Bahkan di Pelemen Iran itu banyak orang Yahudi loh. Gajinya lebih tinggi mungkin dari orang-orang Iran asli. Jadi nanti pengikutnya situ. Di antaranya ya jelas di antara Rafidho ini pengikut Dajjal nantinya. Ya. Nah, ini tentang Mahdi itu, ya, apa sudah hadir atau belum? Bahkan sudah diprediksi oleh mereka ya, tinggal berapa? Bahwa tahun 2020 ini kiamat ya. Kayaknya sudah banyak sih orang melamar kiamat ya, ya, sudah banyak melamar kiamat dan macam-macam ya kan. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama, hadis-hadis tentang alamatus sa'ah tidak boleh diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu yang berkisah-kisah yang ada di masa kita ini, kecuali setelah terjadi baru ulama. Dan orang mengaku Mahdi, kalau antum baca sejarah Islam banyak sekali itu. Di antaranya juga di antara keturunan Hasan ini ada namanya dulu Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Disebut Nafsuz Zakiyah. Itu pun sudah dianggap Mahdi oleh orang. Kenapa? Karena namanya seperti nama Rasulullah SAW, nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah SAW, dan dia di keturunan Hasan. Baik. Jadi kalau enggak belajar, nah, antum menjadi apa? Bahasa Arab menjadi zabun, jadi pelanggan dai-dai akhir zaman begitu. Maka oleh sebab itu, dan dia mentakwil berbagai-bagai ya, karena disebutkan di antara ciri hari kiamat itu ada adanya Rayatul Sauda. Oh, Rayatul Sauda itu benderanya ISIS. Loh. Mang ISIS itu Mahdi apanya? Namanya. Dan begini cara-cara orang itu dulu begitu untuk mengiring opini itu dibuat dihubung-hubungkan begitu. Ya. Taib. Itu tanda-tanda ciri hari kiamat. Cuman yang dibahas oleh mu'alif di sini, pengarang di sini cuman dua saja, keluarnya Dajjal dan turunnya Isa namanya. Kenapa? Karena dua perkara ini banyak juga orang ahli kalam dari para aliran-aliran mengingkari. Ya, Mu'tazilah enggak percaya ini dengan hal-hal seperti ini. Enggak percaya mereka. Dan juga tentang turunnya Isa anak Maryam juga ada yang tidak percaya dia sekarang orang. Bagaimana? Berarti masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, kan gitu dia. Bukan Nabi Muhammad yang nabi yang terakhir. Loh, Isa itu turun bukan lagi maksudnya nabi setelah Nabi Muhammad dia. Karena dia sudah dianggap menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, cuma belum meninggal dia. Ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubiha lahum. Dalam ayat barafa Allah ilaihi. dia itu tidak disalib, tapi apa, diserupakan kepadanya dari antara orang-orang Yahudi yang mencari di antara salah satu muridnya yang disebut Iskariot, yang dia ini adalah munafik. Akhirnya Allah timpakan sebuah fitnah kepada dia, dia yang ditangkap oleh orang Yahudi. Isa bin Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketemu pada langit berapa kemarin waktu Isra Mi'raj Isa. Nah, langit berapa? Kedua. Hah? Kedua. Nah, dan nanti sebelum hari kiamat dia akan turun di mana? Yaitu di Masjid Al-Marib, Al-Manar Al-Baydha. Masjid yang sekarang di Damaskus. Nah. Dajjal ini sudah pernah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Dan semua umat memperingatkan tentang adanya Dajjal. Tetapi Nabi SAW, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, memperingatkan kepada umat beliau dengan sangat rinci sifat-sifat Dajjal itu. Apa sifat Dajjal itu? Di antaranya, di kening ini tertulis Kafara. Kafara. Bukan nyambung tulisnya, tapi dalam bentuk terputus-putus hurufnya. Huruf mu'jam. Kafara. Tertulis di situ. Yaqra'u kullu mu'min. Orang mu'min bisa baca. Kemudian apa lagi? Salah satu matanya adalah apa? Rusak. Apa istilah bahasanya Indonesia itu? Kalau kenjuling dia. Matanya itu rusak seperti anggur yang kering. Yang satu lagi. Nah. Apalagi sifatnya? Hah? Dan dia itu mengaku nanti sebagai, pertama dia mengaku sebagai nabi. Kemudian setelah itu mengaku sebagai Tuhan. Dan dia masanya di dunia ini 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu, kemudian seperti hari biasa. Dan dia menempuh semua wilayah di dunia ini kecuali Makkah dan Madinah. Dia tidak masuk ke Makkah Madinah karena dijaga oleh malaikat. Di antara fitnahnya, jika lihat di suatu negeri dia, jika penduduk negeri itu mau beriman dengan dia, ya, mengikuti ajaran dia, ajakan dia, maka diberi kesuburan oleh dia. Disuruh langit hujan, kemudian tanah disuruh subur, tumbuh-tumbuhan. Binatang ternak mereka berkembang biak. Kemudian disebutkan lagi, lewat di suatu daerah, penduduknya menolak beriman. Akhirnya dia kering kerontang, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sampailah dia datang ke dekat kota Madinah, tapi tidak masuk kota Madinah. Di situ keluar salah seorang dari penduduk Madinah untuk membuktikan kepada Rasulullah SAW bahwa itu Dajjal. Nanti ketika Dajjal itu, ya, ada gempa juga, kemudian orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah akan keluar menyambut Dajjal itu. Kemudian dia belah seseorang tadi, maukah kamu beriman? Ya. Dalam suatu fitnah yang lain adalah dia sebutkan, ditawarkan kepada orang-orang yang beriman, saya ini adalah Tuhan kalian, aku bisa menghidupkan kedua orang tuamu. Maukah engkau beriman dengan aku dan ikut hidupkan kedua orang tuamu? Lalu setannya Dajjal ini menyerupai kedua orang tuanya orang tadi dan dia beriman dengan Dajjal. Kemudian ada lagi kisah seseorang yang keluar yang dia itu dibelah oleh Dajjal untuk membuktikan ketuhanannya kepada orang-orang yang di sekitarnya, disebutlah oleh dia, dia belah orang ini dan dia lewat dari dua belahan tubuh orang dibelah ini. Ya. Kemudian dia sebutkan, tahkikah kalian, saya ini Tuhan kalian dan saya hidupkan dia. Kemudian dia hidupkan, orang ini jadi hidup lagi. Lalu yakin, yakinlah orang bahwa dia ini Tuhan dengan fitnah-fitnahnya itu. Kemudian dia coba lagi, maukah aku beriman? Tidakkah kamu beriman dengan aku kepada orang yang sudah dihidupkan ini oleh dia? Aku semakin yakin bahwa kamu itu sudah Dajjal. Kemudian dia ingin membunuh seseorang ini lagi dan tidak mampu. Itu fitnahnya Dajjal. Tetapi fitnah Dajjal ini sudah dijawab oleh Rasulullah dengan beberapa hadis untuk menantang fitnahnya dia. Satu di antaranya adalah, kalau dia mengaku sebagai nabi kata Rasulullah SAW, dan aku adalah penutup semua nabi. Itu disebutkan dalam hadis tentang Dajjal itu. Kalau dia mengaku sebagai Tuhan, nah, apa kemarin jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Tuhan kecuali setelah melihat Allah, kecuali setelah mani. Tidak ada orang melihat Allah di dunia ini. Jadi kalau ada orang aku Tuhan atau Allah, nanti itu Dajjal, emang Dajjal yang benar, ya itu tidak, bukan Tuhan, karena Allah tidak dilihat di dunia ini. Kemudian di antara untuk selamat dari fitnah Dajjal ini, sebagaimana dituntunkan untuk membaca 10 ayat di awal surat Kahfi atau 10 ayat di akhir surat Kahfi setiap hari Jumat. Sunnahnya. Dan Dajjal ini diperingatkan oleh setiap nabi kepada umat mereka. Dan Rasulullah SAW pernah ketika Tamim Ad-Dari menceritakan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memanggil para sahabat dan menyampaikan cerita Tamim Ad-Dari ini. Disuruh Tamim Ad-Dari menceritakan. Tamim Ad-Dari bercerita, dan dia naiki kapal di lautan, lalu datang ombak badai, kemudian dia terombang-ambing dan terdampar di sebuah pulau. Cerita panjang. Terdampar di sebuah pulau, ketika itu tiba-tiba terdampar sebuah pulau, dia turun ke daratan pulau itu, tiba-tiba ada banyak jasasa. Jasasa itu dikatakan oleh dia makhluk yang sangat aneh, bulunya sangat dalam, tubuhnya besar, dan tidak terlihat anggota badannya, auratnya gitu ya, laki perempuannya dia itu, dia mengaku namanya jasa dia, jasasa, dan dialah yang mencari makan Dajjal, mencarikan Dajjal makanan. Kemudian jasa ini berkata kepada Tamim Ad-Dari dan teman-temannya, maukah engkau aku beritahu, sesungguhnya di dalam pulau ini, di dalam tempat ini, ada seseorang yang kalau seandainya Allah sudah menjadikan waktunya dia akan keluar. Datanglah Tamim Ad-Dari dengan teman-teman melihat sana dan mereka takut, mengira yang jasa ini adalah jin. Ya Tuhan itu bahasa kitanya, takut dia. Tapi diikuti, dilihat, di dalam pulau itu ditemui oleh dia seseorang yang orang yang sangat besar. Ya kalau bahasa kita mungkin raksasa gitu, yang sedang diikat punduk ini dengan kelututnya diikat. Dan bahkan sempat berdialog, bertanya, siapa kalian ini? Kalian dari Arab? Iya. Apakah sudah diutus Nabi Arab? Iya. Sudah. Apa masih ada air Tabaria? Itu ditanya oleh Dajjal itu. Boleh jadi nanti akan kering. Artinya dia sudah merasa dekat, dia itu mendapat kesempatan untuk dilepaskan dari tempat persembunyiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal itu di dunia ini, berapapun canggihnya sekarang Google Map atau satelit, enggak akan tahu orang sekarang ada di beberapa hal yang tidak tahu. Apa? Pertama, di mana Dajjal? Yang kedua, di mana posisi Ya'juj dan Ma'juj? Enggak ada yang tahu. Ketika Allah hendak menyembunyikan, padahal ini makhluk sudah ada di dunia. Dan Dajjal ini dari keturunan Adam. Ya'juj dan Ma'juj juga di keturunan siapa? Adam juga. Taib. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk selalu memohon perlindungan dengan Allah dari bala fitnah Dajjal. Sebenarnya dalam doa akhir dari tahiyatul akhir kita selalu kita baca diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu apa bunyinya? Allah mena'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid Dajjal. Itu dalil tentang adanya Dajjal. Wa nu'minu bi anna Dajjal kharijun fi hadzal ummah la mahalata. Nah ini kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beriman bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat ini, sebenarnya yang disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Baik. Kemudian wa anna Isa Nabi Putra Isa dan Maryam ya yanzul al manaril baydha syarqi Dimasq, di sebelah timur Damaskus ya. Menara Baydha ini adalah masjidnya Damaskus sekarang yang dibangun di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Masjid yang sangat besar. Ya, dan itu masjid tertua di dunia mungkin setelah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, setelah masjid-masjid lainnya yang dibangun oleh para khalifah, masjid yang sangat besar. Taib. Fayatihi wa qad husara muslimun ala qabatil afiq. Jadi, dia turun ini adalah ketika kaum muslimin menghadapi Dajjal. Karena yang akan membunuh Dajjal ini adalah Isa bin Maryam. Ya. Ketika dia turun, kemudian orang memeluk Mahdi, kemudian Mahdi melawan bersama, mengajak kaum muslimin bersama Isa alaihissalam untuk merangi orang-orang Yahudi dan melawan Dajjal. Para pengikut Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam, yadhubu kama yadhabul milih fil ma', Dajjal ini langsung mengecil badannya, surut badannya seperti menyusutnya garam dimasukkan ke air. Ketika melihat Isa alaihissalam yang akan dibunuh oleh nanti indah Babil Lut. Babil Lut ini ada di Palestina. Sampai sekarang Babil Lut namanya. Di situ akan dibunuh Dajjal itu oleh Isa alaihissalam. Baik. Fayahrumu minhu fayaqtuluhu indah Babil Lut asy-syarqi. Jadi orang kaum muslimin sedang dikepung oleh Dajjal, kemudian turun Isa alaihissalam, dari Isa alaihissalam yang menyelamatkan kaum muslimin dari kepung Dajjal tersebut, dan dialah yang akan membunuh Dajjal. Baik, sifat-sifat Dajjal tadi secara kita sebutkan. Ad-Dajjal mamsuhul ain maktubaina ani kafara summa tahajjaha. Ini dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu bahwa Dajjal itu adalah mamsuhul ain. Maksudnya itu rusak matanya satu sisi, kan? Masuk ke dalam matanya gitu. Ya. Ka'inam tawfiyah. Maktubaina ani kafara, kemudian summa tahajjaha ya kafara. Yaqra'uhu kullu muslim, setiap muslim baca. Wahwa a'war, dan dia itu celek ya, karena celek a'war tadi mata satunya rusak. Wa hadhihi alamatu naqsihi. Jadi ketika itu orang banyak yang terpedaya dengan Dajjal ini, dia ngaku sebagai Tuhan. Padahal pada dirinya sendiri terbukti bahwa dia itu bukan Tuhan. Salah satunya apa? Yaitu aib yang ada pada matanya. Kalau dia Tuhan, sebelum dia apa-apa matanya dulu diperbaiki ini loh, Tuhan tuh. Kan dia ngaku Tuhan. Padahal pada diri orang ini, pada Dajjal itu sendiri terbukti bahwa dia itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan itu matanya pasti diperbaiki. Masa Tuhan matanya rusak begitu, ya kan? Dan begitulah ahlul batil sekarang ini sudah jelas-jelas ini sesat salah, tetap aja ada yang ada pengikutnya itu. Tetap ada yang pengikutnya. Di hari kiamat itu begitu. Sebelum ketika keluarnya Dajjal itu begitu. Di mana orang tetap percaya sudah dia Tuhan. Tuhan tapi matanya begitu. Dia ngaku Tuhan. Jadi di setiap kebatilan itu Allah pun menunjukkan kebatilan setiap hal itu. Tadi kita contohnya ketika dia ngaku sebagai Tuhan, Rasulullah menyuruhkan jawab kepada orang beriman, tahulah, ketahuilah kalian, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Yakinlah kalian bahwa kalian tidak akan melihat Allah di dunia ini sampai kalian meninggal. Karena jawaban itu. Kalau orang enggak belajar, ya enggak mendengar hadis ini, kalau seandainya Dajjal keluar di masa dia, wah udah. Menjadi asisten Dajjal dia mungkin. Iya kan? Padahal Dajjal itu sendiri ngaku Tuhan, ada ciri bahwa memastikan dia itu bukan Tuhan. Di antaranya yang bisa dilihat oleh semua makhluk, matanya sendiri. Yang rusak. Maka dari situ, dan dia itu awar, kata Rasulullah SAW, wa inna rabbakum lasamad, dan tapi Allah Rabb kalian tidak awar. Nah itu bedakan Tuhan kalian Tuhan dengan Dajjal nanti. Kemudian ya itu diantara sifat-sifat Dajjal itu. Dan juga dalam hadis makan Imam Bukhari dan Muslim, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war dajjal. Ya, tidak dari seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita apabila bertasyahud, ita tasyahhal ahadukum falyasta'in billahi min arba. Jika kalian sudah bertasyahud, entahlah setelah itu membaca doa memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Apa yang empat hal itu? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid masihid dajjal. Baik. Itu dalil antara dalil tentang perkara dengan Dajjal. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan bahwa tadi bahwa dia itu dalam Sahih Bukhari disebutkan, dia Sahih Muslim ya, sebutkan arba'un yawman. Jadi yang dia itu yamkuthu finnasi arba'in yawman, dia itu tinggal di muka bumi selama 40 hari. Yawmun kasanatin, satu hari seperti satu tahun. Wayawmun kasyahrin, satu hari seperti satu bulan. Wayawmun kajumaatin, satu hari seperti satu minggu. Wasaru ayami, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari kalian. Faqala sahabat, sahabat bertanya, bagaimana cara kita sholat waktu itu ketika satu hari itu sama lamanya satu tahun? Ini subhanallah ya, sahabat ketika yang terjadi hal seperti itu yang ditanyakan oleh dia ibadah kepada Allah SWT. Bagaimana cara kita beribadah ya Rasulullah? Itu kan lama banget satu tahun, bagaimana sholat kita? Apakah cukup lima kali saja itu selama satu tahun itu karena dia satu hari? Kata Rasulullah SAW apa? Ayakfina fi salatu yaumin, apakah cukup salat satu hari saja? Karena satu hari itu satu tahun namanya. Cukup satu hari salatnya? Qala la, tidak, kata Rasulullah. Apa caranya? Caranya disebutkan oleh Rasulullah, iqdiru lahu qadra. Diperkira-kirakan saja. Oh, ini sudah salat zuhur ini, ini salat salat asar nih, ini salat salat subuh nih. Diperkirakan. Oleh sebab itu, para ulama pun mengambil faedah dari hadis ini apa? Apabila orang ditinggal di sebuah kutub yang dia tidak pernah melihat matahari, gimana tahunya maghrib, subuh, bisa tahu dia kan? Itu dengan diambil ukuran daerah yang terdekat yang bisa diketahui waktu-waktu sholat. Maka dia laksanakan sholat di negerinya seperti itu. Di negeri yang mungkin tidak diketahui malam, siang, atau yang gelap aja lama, atau terang saja momennya. Ini yang terhukum diambil dari hadis ini oleh para ulama. Taib. Hadis tadi menyebutkan anna rajulan min khairin nasi yawmidin, ada manusia yang terbaik pada itu, mendatangi Dajjal. Ya. Lalu dia katakan kepada orang, ayuhan nas, hadza Dajjal ladzi dzakara Rasulullah SAW. Dikatakan kepada orang semua, hei manusia semua, ini Dajjal ini yang diberitahu kepada kita oleh Rasulullah SAW. Fayamur Dajjal. Lalu Dajjal suruh tangkap itu orang. Tangkap itu orang. Ya. Fayasyaju. Ya. Diikat, diambil. Fayuwasa darahu wabatnahu darban. Dibelah oleh dia sama pasukan Dajjal itu, orang tadi. Ya. Kemudian, apakah engkau tidak mau beriman dengan aku, kata Dajjal? Anta masih kasab, engkau ini adalah orang pembohong, kata orang tadi. Payu marbi, payu syar bi min syar min frakihi. Lalu dia digergaji dari atas ke bawahnya, dibelah dua. Kemudian hatta ya pelaku bayner jilain, terpisah antara dua kakinya. Kemudian Dajjal berjalan antara dua potongan tadi, kemudian dia katakan, dikatakan oleh Dajjal, hiduplah, maka dia kembali hidup. Ketika itu, Fakul atu'minu bi, apakah engkau beriman denganku, kata Dajjal kepada orang tadi, mazdattu fika ila basira, aku tidak bertambah kecuali aku semakin yakin kamu ini ada Dajjal. Kemudian, sumayakulu ayuhan nas, innahu la yaf'al bi ahadin ba'di minan nas. Ya, kemudian dia tidak akan mampu melakukan seperti ini selain dengan aku, setelah manusia lain selain dari aku, kata orang tadi. Kemudian Dajjal mengambilnya, ingin menyembelihnya. Faja'u ma baina kubatay tirkawati nahasan. Disembelih, pala istati'u ilaihi sabila. Enggak mampu dia nangkap lagi, enggak mampu dia bunuh orang tadi. Ini kisahnya panjang. Sudah kita sebutkan sedikit tadi. Ini karena pembahasan kita masih panjang. Kita lanjut kepada tentang turunnya Isa Al-Masih. Baik. Hal ini Allah sebutkan, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Isa itu tidak dibunuh oleh orang Yahudi walaupun mereka berusaha membunuh, mama qatala masalabu walakin syubi alahum. Dalam surah An-Nisa ayat 158. Jadi mereka orang Yahudi tidaklah membunuhnya, tidak pula mencalib Isa itu, tetapi diserupakan untuk mereka. Ya. Seseorang yang menyerupai Isa ditangkap oleh dia. Dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, wa ma qatalu yaqina, dan mereka tidak benar-benar membunuh Isa itu, bar rafa Allahu ilaihi, tetapi Allah mengangkat Isa itu kepada Allah, angkat ke langit, ya. Dan dia sekarang hidup di langit dengan izin Allah sampai nanti akhir zaman dia akan turun, ya. Oleh sebab itu sebagian ulama menafsirkan bima Allah, wa inna min ahli kitab, wa in min ahli kitab, wa in min ahli kitab illa yu'minan nabi qabla mautih. Sesungguhnya sebagian dari Alkitab nanti akan sungguh beriman dengan Isa itu sebelum Isa itu mati. Wa yaumal qiyamati yakun alaihim syahida, dan Isa pada hari kiamat akan menjadi saksi atas mereka. Ya, karena Isa itu akan mati di akhir zaman dan dia akan fayak surus salib, menghancurkan salib dan membunuh babi, wa yad'u jizyah, dan tidak menerima lagi jizyah, ya. Kemudian datanglah kebaikan yang banyak, dan saat itu adalah pemerintahan dipegang oleh Al-Mahdi yang memenuhi dunia ini dengan keadilan sebenarnya dipenuhi oleh apa namanya kezaliman. Baik. Taib, itu tentang apa yang disebut tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Isa Masih. Kemudian waludu min adat Filistin, ini disebutkan maksud dengan babul lud itu ada di Filistin dekat dengan Ramlah. Itu Ramallah sekarang namanya, Ramallah. Dan kalau antum lihat berita-berita di TV, kadang-kadang ketika ada penyerangan orang-orang Yahudi untuk orang-orang Palestina di Ramallah, itu disebut Ramallah. Ala nahmi laini minha. Berikutnya al-iman bi malakil maut. Kemudian dia berbicara tentang beriman dengan malaikat malaikat maut. Kenapa malaikat maut ini dibahas di sini? Yaitu tentang satu kisah. Orang-orang ahlul kalam tidak percaya bahwa malaikat maut itu punya mata yang ketika dipukul oleh Nabi Musa. Ini yang dibahas ini. Orang-orang orientalis, orang ala kenani tidak percaya dengan hadis-hadis ini. Ini yang ingin dibahas oleh beliau. Tetapi malaikat itu dalam beriman kepada malaikat ada berapa sisi? Sebetulnya ini bagian dari beriman kepada malaikat. Pertama, beriman bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, diciptakan dari nur. Makhluk Allah ciptakan dari nur. Ya, dan tidak tahu jumlah mereka berapanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu tidak mempunyai sifat-sifat uluhiyah atau rububiyah. Yang kedua, beriman dengan nama-nama malaikat itu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahihah. Nah, contoh, siapa yang bisa menyebutkan 5 nama malaikat dengan dalilnya? Dapat enggak? Bisa enggak menyebutkan? Atau 3 lah dengan dalilnya? Enggak bisa? Enggak bisa? 3 dengan dalilnya. Gampang. Yang sering sholat tahajud, apa doa Rasulullah kita, doa iftitahnya dibaca Rasulullah SAW? Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil fatira samawatil ard. Antah tahkum baina ibadika bima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi idzni innaka tahdi ila siratin ila anta innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Apa enggak ada? 3 dengan dalilnya. Nanti kalau antum masuk di perguruan tinggi ditanya seperti itu. Sebutkan 3 dari malaikat. Sebutkan 3 dari sifat malaikat dengan dalilnya. Yaitu nama malaikat siapa tadi? Jibril. Kemudian Mikail, Israfil. Dalam surat Al-Baqarah ada disebutkan, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikail." Ada 2 di situ. Taib, nama malaikat yang lain apa? Penjaga neraka siapa namanya? Malik, mana dalilnya? Perkataan orang ahli neraka, "Ya Malik, liqdi alaina rabbuk." Malik itu bukan sendiri. Malik itu adalah yaitu ketua atau pembesar malaikat yang mengurusi malaikat-malaikat lain yang artinya komandan malaikat-malaikat lain yang mengazab ahli neraka dan neraka itu. Jadi ada pembantu-pembantunya. Malaikat maut juga begitu. Apalagi siapa yang tahu nama malaikat yang lain? Hah? Siapa? Ridwan? Dalil tentang Ridwan itu tidak sahih. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa nama malaikat yang menjaga surga itu adalah Rid. Apalagi namanya? Munkar Munakir. Sudah tadi belajar dengan apa? Tentang azab kubur. Siapa lagi nama malaikat? Malaikat maut. Ya. Dan tidak benar namanya kalau disebut dengan Israel. Itu nyanyi ya. Bila Israel. Ya, waktu-waktu TK dulu kan untuk diajarkan nyanyi gitu. Malaikat maut ya. Dalilnya tidak benar. Yang mana disebut adalah malaikat maut. Namanya malaikat maut. Baik. Siapa lagi nama malaikat? Rakid Mu'atid. Ada yang menyebutkan itu ada nama. Ada yang menyebutkan itu adalah jenis, artinya kelompok, komunitas malaikat, rakit atid. Jadi malaikat yang bertugas sebelah kanan itu disebut rakit, yang sebelah kiri atid. Tapi bukan nama, tapi komunitas. Ya, karena malaikat itu punya komunitas sendiri. Ada yang kerjanya mencatat amal anak Adam, ada kerjanya yang memikul ba'arash. Banyak sekali jumlah malaikat. Maka disebut kata Allah Subhanahu wa taala, "La ta'lamu judu narbika illahu." Tidak tahu tentang berapa jumlah malaikat Allah kecuali Allah sendiri. Baik, beriman dengan nama-nama. Kedua, beriman dengan sifat-sifat mereka. Sifat mereka, apa sifat mereka? Ada sifat khalqiyah, ada sifat khuluqiyah. Apa maksudnya itu? Ada sifat-sifat fisik, ada sifat-sifat apa? Kepribadian. Fisik umpamanya malaikat punya mata, seperti malaikat yang akan di malaikat maut yang ditabuk oleh Nabi Musa ini, ya. Kemudian, malaikat juga punya tangan. Malaikat juga berbicara. Mana dari malaikat bicara? Malaikat juga punya ilmu. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi'adi. Qalu atajalu fiha? Apa jawab malaikat? Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya Allah? Itu malaikat berkata. Ya. Di antara sifat malaikat itu apa? Tidak punya keturunan dan juga tidak punya kelamin. Jadi enggak ada disebut ada malaikat perempuan dan laki. Kalau jin, ya. Jin itu ada laki dan perempuan. Kalau jin itu seperti manusia. Ya. Dia punya jenis kelamin. Kalau malaikat enggak. Dan malaikat tidak makan, tidak minum. Sebenarnya dalam kisah Nabi Ibrahim ketika datang tamu, dikira orang, dihidangkanlah apa? Kambing bakar oleh Nabi Ibrahim, ya. Tapi ketika dia lihat tamu ini enggak mendekat tangan mereka ke hidangan, Fa'ujasaminhum kaget, ngeri Nabi Ibrahim, takut nih siapa ini, malaikat rupanya. Ya kan? Baik, apalagi sifat malaikat berbicara, ya. Berkata, punya al-kalam. Telinga, punya telinga malaikat. Disebutkan, "Uzinali al-asfalakum malakin malaikatillah." Aku diberi izin menceritakan kepada kalian tentang salah satu bagaimana malaikat di antara malaikat Allah itu, yaitu malaikat yang hamalatul arsy, yang memikul arsy, yaitu maimaina syahma udhunihi ila atiqihi. Jarak antara ujung daging telinganya dengan pundaknya ini kaum sumi asana, yaitu jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Baik. Itu sifat khalqiyah. Ada lagi sifat khuluqiyah, kepribadian. Malaikat itu adalah yang mulia, kiraman katibin. Kiramin barara. Ya. Malaikat juga punya sifat malu. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan Utsman. Satu hari Rasulullah SAW datang Abu Bakar, Rasulullah masih terbuka pahanya. Rasulullah biasa saja, santai aja. Abu Bakar bicara, masuk lagi Umar bicara. Kemudian datang Utsman, Rasulullah SAW duduk dan membereskan pakaian beliau. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar dan Umar masuk, kamu tidak duduk dan tidak membereskan pakaianmu, tidak menutup aurat lututmu?" Ya. Lalu ketika Utsman, kenapa? Karena Utsman itu adalah orang yang sangat pemalu. "Ana astahi min rajulin tastahi minhul malaika." Apakah aku tidak malu dari seseorang yang malaikat malu kepada dia? Berarti malaikat punya sifat. Apalagi sifatnya? Ini kali ini kita bahas di panjang, ya. Baik, lanjut. Yang keberapa? Keempat. Ya? Betul? Beriman dengan pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Ada yang bertugas mencabut nyawa, ada yang bertugas mengatur cuaca, ada yang bertugas apa? Menyampaikan wahyu, Jibril. Ya? Ada yang bertugas meniup trompet sangsakala tanda hari kiamat, yaitu Israfil. Ya, ada yang bertugas mengawasi neraka, ada yang bertugas menjaga surga, mengawasi surga, ada yang bertugas mencabut nyawa, ada yang bertugas mencatat amal-amal kita. Ya. Ada malaikat pagi dan sore yang bergantian. Ya, ada malaikat bertugas apa? Memikul arasy. Ada malaikat yang bertugas menjaga Mekah dan Madinah dan lain. Banyak sekali tugas malaikat. Baik, itu sekilas. Kita lanjutkan. Walimah bimalaikat maut, beriman dengan malaikat maut. Kisahnya ini adalah di mana ahlul bid'ah mengingkari hadis ini ketika Musa memukul malaikat maut, ya. Ketika Musa masuk orang ke rumah dia dan mengatakan bahwa engkau sudah mau diambil nyawanya, maka Musa memukul malaikat maut tadi dan menyebabkan mata malaikat maut cedera. Nah, ini kisahnya. Lalu ini diingkari oleh sebagian orang. Di mana bahwa nu'minu bi anna malaikat maut ursila ila Musa, dikirim oleh Allah kepada Musa, Fasakahu fakafa ainau. Lalu dipukul oleh Nabi Musa, maka akhirnya matanya apa? Fakafa ainau. Jadi menyakiti mata malaikat tadi. Kama sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya. La yunkiruhu illa dhalul mubtadi. Nah, beliau ingin menjelaskan karena ada orang mengingkari, tidak percaya. Masa malaikat maut bisa matanya oleh Nabi Musa keluar, gitu kan? Raddan 'ala Allah wa Rasulih. Ini orang telah menolak kabar yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam pembahasan ini penjelasan ulama adalah kenapa Nabi Musa memukul malaikat. Pertama, karena itu sebagai ujian bagi Nabi Musa, dia tidak tahu yang datang itu malaikat maut. Dan kali kedua kan disampaikan bahwa ini malaikat maut, dan akhirnya ditawarkan bahwa Nabi Musa ditawarkan ditambah umurnya berapa? Yaitu dengan meletakkan telapak tangannya di atas apa? Kerbau atau sapi atau domba yang berbulu, ya, seberapa banyak dia taruh, segitulah umurnya. Ini disebutkan ketika menciptakan Adam di sekitar 40 tahun untuk berapa ditambah umurnya. Ketika Adam sudah mau dijemput oleh malaikat maut tentang umurnya, lalu ditanya, bahkan masih sisa umurku. Lalu malaikat maut jawab bahwa bukankah engkau sudah berikan kepada anakmu Musa tambah umurnya. Kemudian ketika tahu di malaikat, kalau begitu, kalau setelah itu apa kata Nabi Musa? Ya mati. Wah, kalau begitu ya sekarang aja gitu, ngapain ditambah gitu? Kalau akhirnya juga akan mati. Gitu. Di sini menunjukkan di mana malaikat itu di antara sifat mereka adalah mampu menjelma seperti manusia. Jadi ketika malaikat maut ini datang kepada Nabi Musa, itu menjelma seperti manusia. Dan banyak cerita malaikat yang menjelma. Seperti dalam kisah tiga orang malaikat yang menjelma, satunya si buta, satu lagi orang yang memiliki penyakit kusta, satu lagi orang yang bota. Jadi tiga orang ini dari umat Bani Israel disebutkan di gambaran orang yang tidak bersyukur. Jadi salah satunya dia datang, apa yang kamu inginkan, datang ke si bota ini. Kata si botak, saya ingin punya rambut lah, karena orang yang tawain saya, terus kepalanya saya botak. Kemudian apa yang kamu inginkan dari harta? Dia ingin punya onta yang banyak, ya, satu lembah. Maka diberilah. Datang lagi pada si buta, ya, datang lagi pada si botak, apa lagi? Yang sakit kusta. Yang pertama sakit kusta, ya. Kemudian apa yang kamu inginkan? Aku ingin agar Allah menyembuhkan penyakitku ini, karena aku sangat malu dengan manusia. Lalu disembuhkan penyakit, apa harta yang diminta? Dia ingin onta maunya, atau sapi. Kemudian datang lagi pada si buta, apa yang kau inginkan? Dia ingin melihat keindahan dunia ini, Allah memberikan penglihatannya. Kemudian apa yang kau minta? Dia minta kambing, ya, satu lembah. Kemudian akhirnya diberi dan berkembang biaklah masing-masing binatang ternak mereka. Lalu malaikat datang dengan bentuk asli mereka masing-masing tadi. Pertama datang dia kepada yang sakit kusta, ya kan? Dia sakit kusta. Datang malaikat ini, ya, ini kan ujian dari Allah. Datang orang pernah sakit kusta ini. Kata dia, saya ini miskin, sedang musafir, habis biaya, bantulah saya, kata malaikat ini. Ada enak-enak saja kamu minta, itulah kata-katanya kan. Ini harta, saya berusaha, ini. Lalu disebut, diingatkan, bukankah engkau pernah hidup seperti saya ini, dulu penyakit, bercakit kusta? Diingatkan. Namun tidak bersyukur dia, tetap demikian. Nah, kemudian datang kepada yang botak, sama tanggapannya. Datang kepada si buta, dan si buta ini adalah yang menyadari mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat bisa menyerupai makhluk manusia, bisa. Dan di masa Rasulullah SAW berapa kali sahabat melihat, ya, malaikat datang dalam bentuk dihakalbi. Baru tahu waktu malaikat setelah pergi. Tahukah kamu siapa itu? Seperti juga kisah hadis Jibril itu. Ketika Rasulullah SAW, sebetulnya hadis Umar bin Khattab, ketika kami duduk-duduk sekitar Nabi SAW, tiba-tiba ada orang datang, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang musafir, karena kotor, tidak ada kotor di bajunya. Lalu duduk kepada Nabi SAW, dan meletakkan telapak tangannya atas pahanya, lalu menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW, akhbirnya, lalu berkata, akhbirnya Islam. Dilihat oleh sahabat. Malaikat bisa menyerupai. menyerupai manusia. Itu di antaranya ke sifat malaikat tadi. Baik. Wa nu'minu bil mauti, dan kita beriman dengan kematian. Nah, ini sebetulnya bagian dari pembahasan yang kita bahas dalam beriman kepada surga dan neraka, dan orang-orang penduduk surga dan neraka akan kekal di dalam surga dan neraka. Kenapa? Nah, ini hadisnya di sini. Jadi sebetulnya wa nu'minu bi annal maut yu'tabi yaumil qiyamah, fadzubiha, fayuzbah. Yang mana nanti kematian itu akan didatangkan seperti domba lalu disembelih. Artinya apa? Tidak ada kematian bagi penduduk surga dan tidak lagi bagi penduduk neraka. Kenapa beliau bahas juga ini? Karena orang-orang Mu'tazilah enggak mau percaya dengan hadis. Masa kematian itu kan arad? Arad itu maksudnya apa? Sifat. Allah mampu menjadikan sesuatu menjadi sifat, menjadi punya zat sehingga berbentuk seperti domba. Nah, orang-orang Mu'tazilah tidak mau percaya dengan itu. Kamaruya Abu Sa'id Al-Khudri sebenarnya kan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tabil mauti ka hayati kabshi amlah." Ya, yaitu datang nanti pada hari kiamat, kematian itu dibentuk dalam bentuk domba. Poinnya di munadin, maka ada orang yang memanggil, "Wahai ahli surga, wahai syaibun." Mereka dalam keadaan kaget ya, para syaibun. Ya. Ya. Jadi mereka langsung menengok begini, itu syaribun namanya. Siapa yang manggil ini gitu? Di mana suaranya? Lalu kemudian fayanduruna fayaqul, lalu mereka melihat. Lalu mereka berkata, "Hal ta'rifuna hadza?" Lalu dikatakan, "Tahukah kalian apa ini?" Fayaqul hadzal maut, ini kematian. Wa kullum qad ra'ahu, semua penduduk neraka surga melihatnya. Sumayunadi ya ahlun nar, kemudian dipanggil lagi, "Wahai penduduk neraka." Wahai syaribun, mereka pun kaget dan melihat kemana suara yang terdengar. Lalu mereka melihat, lalu dikatakan, "Tahukah kalian apa ini?" Ini adalah kematian. Itu adalah kematian. Semua mereka melihat. Fayuzbah, kemudian disembelihlah kematian itu. Yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut, dikatakan pada surga, kalian kekal di dalam ini, tidak akan mati lagi. Wa ya ahlun nar, wa penduduk neraka khuludun, kekal di dalam neraka ini fala maut, tidak ada kematian. Summa qara'ah, kemudian Rasul membaca firman Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrati," ingatkan pada mereka hari di mana manusia penuh dengan penyesalan, yaitu ahli neraka. "Idza idqadal amr id," ya, "qadal amru wa hum fi ghablatin wa hum la yu'minun," ya, apabila telah diputuskan qadal amru, maksudnya disembelihnya kematian, dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman. Baik, kemudian fadail Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berapa topik lagi tinggal ini? 3 apa 4? Ada 4 topik ya. 4 topik lagi insyaallah. 4 pembahasan lagi. 4 bab. Ya. Baik, untuk pembahasan sore ini cepat sini dulu. InsyaAllah nanti malam kita lanjutkan dengan Fadail Mustafa wa khasaisihi. Jadi keutamaan, kemuliaan-kemuliaan Rasulullah SAW dan kekhususan-kekhususan Nabi SAW. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.